بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir, yaitu dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Al-Allamah Al-Mufassir Al-Syeikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-61 dari surah Al-Baqarah. Telah kita baca ayat ini dan telah kita baca juga sebagian penjelasan Al-Syeikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Masih tersisa sebagian penjelasan Al-Syeikh yang belum kita baca. Kita ulang dari ayat yang ke-61, kita mengulang sedikit kemudian melanjutkan penjelasan Syekh yang belum kita baca. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, masih tentang Bani Israel, wa idh kuntum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله سبحانه وتعالى berfirman, وإن كنتم يا موسى, dan ketika dikatakan kepada kalian atau ketika kalian berkata kepada Musa alaihi salatu wassalam, nanti akan dijelaskan bahwasanya khitab arah pembicaraan ini kepada Bani Israel yang ketika itu Al-Qur'an turun, itu Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idh kuntum, ketika kalian berkata, Bani Israel yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Qur'an turun. Namun dikatakan di sini ya Musa, wahai Musa. Sedangkan ini adalah Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa. Nanti akan dijelaskan bagaimana perbuatan nenek moyang atau pendahulu Bani Israel itu dinisbahkan kepada Bani Israel yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan tentang hikmah-hikmahnya. Bahwasanya perbuatan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa, pendahulu-pendahulu mereka, dinisbahkan perbuatan mereka itu kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turun Al-Qur'an kepada mereka. Sehingga dikatakan di sini wa idh kuntum, dan ketika kalian, padahal khitabnya adalah Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Qur'an turun. Wa ikuntum ya Musa, dan ketika dikata, ketika kalian berkata wahai Musa, berarti ini Bani Israel yang dulu hidup pada zaman Nabi Musa. Lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami enggak sabar, enggak tahan, bosan, jenuh dengan satu makanan saja. Yaitu makanan apa yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel saat itu? Al-man wassalwa. Apa itu al-man? Nah, sebagian menafsirkan al-man adalah makanan yang diperoleh tanpa susah payah. Ya. Jahe, jamur, roti dan yang lainnya. Sebagian menafsirkan al-man adalah makanan yang berbentuk seperti cairan kental yang mirip dengan madu. Mirip dengan madu. Madu juga dikatakan sebagai makanan. Wasalwa, dan pun salwa adalah apa kemarin? Burung kecil. Nah, yang dagingnya rasanya enak. Ini anugerah yang Allah berikan kepada, atau nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel ketika itu. Allah berikan kepada mereka makanan yang enak, yang seperti madu, kemudian burung yang dagingnya enak. Allah berikan nikmat ini kepada Bani Israel, tetapi mereka naam, kurang dalam mensyukuri nikmat ini, sehingga mengatakan wahai Musa, kami bosan, kami enggak tahan, enggak sabar dengan satu makanan saja, yaitu al-man wa salwa. Dua makanan ini dikatakan sebagai satu makanan saja. Maka fad'u lana rabbak, maka berdoalah kepada Rabbmu wahai Musa untuk kami. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu, agar Rabbmu mengeluarkan untuk kami dari makanan-makanan yang ditumbuhkan oleh bumi. Membakliha, seperti sayur-sayuran. Wakisaiha, ketimunnya. Wafumiha, bawang putihnya. Waadasiha, kacang-kacangannya. Wabasoliha, dan bawang merahnya. Ini yang diinginkan oleh Bani Israel. Padahal telah ada makanan yang lebih baik dari ini. Maka apa kata Nabi Musa? Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian ingin mengganti yang baik ini, yaitu al-manna wa salwa, diganti dengan yang lebih rendah, yang lebih jelek, atau diganti yang lebih rendah dari itu? Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum, maka pergilah ke suatu negeri atau suatu kota, maka niscaya kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Artinya, kalau tadi sayur mayur, ketimun, bawang putih, bawang merah, kacang-kacangan, dimanapun kalian akan dapati, di negeri ini ada, di negeri itu ada, mudah untuk mendapatkannya. Nah, waduribat alaihimu dhilla wal maskana, dan akhirnya mereka ditimpa dengan dhillah karena sebab perbuatan tadi. Mereka ditimpa dengan dhillah, kerendahan, wal maskana, kehinaan atau kefakiran. Waba'u bighadabin minallah, bahkan mereka mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah, yang demikian itu terjadi, mereka mendapat kehinaan, kenistaan, murka dari Allah dan seterusnya, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi bighairil haqq, tanpa hak, Namun bukan berarti ada perbuatan membunuh Nabi dengan hak, tidak ada. Hanya saja ini sebagai tambahan atau penekanan buruknya perbuatan membunuh Nabi. Yang demikian itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Bighairil haq, tanpa dengan hak. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan yang demikian itu terjadi karena mereka durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan karena mereka ya'tadun, melampaui batas. Sehingga mereka tertimpa kehinaan, kerendahan, dan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca sisa penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa'lam, ketahuilah, kata Syekh, anna al-khitab fi hadhihi al-ayat li ummati bani Israil alladhina kanu mawjudina waqta nuzulil Qur'an. Ketahuilah bahwasannya arah pembicaraan di dalam ayat-ayat ini adalah kepada umat bani Israil yang ketika itu ada ketika Al-Qur'an diturunkan. Itu Bani Israel yang ketika itu Al-Quran pada masa mereka turun. Itu Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khitab arah pembicaraan dalam ayat ini untuk mereka, Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Al-Quran turun ketika itu. Wahadhil af'al al-madhkurah, sedangkan perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi, itu mereka ingin mengganti nikmat yang lebih baik dengan nikmat yang lebih rendah, ya, perbuatan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa. Perbuatan-perbuatan disebutkan tadi, khutibu biha, ya, diarahkan kepada mereka, Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi, padahal perbuatan tersebut dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Tetapi perbuatan itu juga ditujukan atau diarahkan kepada umat-umat Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khutibu biha wa hiya fi'lu aslafihim, padahal itu adalah perbuatan pendahulu-pendahulu mereka. Wa nusibat lahum, dan dinisbahkan kepada mereka, li fawaid adidah, dinisbahkan perbuatan ini kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, li fawaid adidah, karena faidah-faidah yang banyak. Karena faidah-faidah yang banyak. Mafhum ya? Mafhum? Jadi dalam Al-Qur'an ini dikatakan arah pembicaraannya itu adalah kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perbuatan yang disebutkan adalah perbuatan pendahulu-pendahulu mereka, ya, yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Perbuatan pendahulu-pendahulu mereka dinisbahkan kepada perbuatan anak keturunannya. Nah, itu Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Al-Qur'an turun. Karena ada faedah-faedah yang banyak. Nah, di antaranya minha, kata Syekh, annahum kanu yatamaddahun wa yazakkuna anfusahum. Yang demikian karena mereka Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Sallam, mereka mensucikan diri-diri mereka sendiri, ya. Mereka merasa benar, merasa suci, ya. Mereka mensucikan diri-diri mereka sendiri. Wa yaz'umuna fadlahum ala Muhammad wa man amana bih, dan mereka menyangka, menduga lebih baik, ya, lebih utama daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fabayyanallahu min ahwali salafihim. Maka Allah menjelaskan bagaimana kondisi pendahulu-pendahulu mereka. Pendahulu Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendahulu mereka? Yaitu Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena mereka merasa suci, ya, merasa benar dan merasa lebih utama, lebih baik daripada Muhammad dan para pengikutnya, maka Allah jelaskan kondisi pendahulu mereka. Alati qad taqarrarat indahum, yang telah na'am tetap di sisi mereka, itu kebiasaan atau keadaan dan kondisi mereka. Ma yubayyinu bihi likulli ahadin minhum annahum laysu min ahli sabr wa makarimil akhlaq. Allah menjelaskan tentang kondisi dan keadaan pendahulu-pendahulu mereka, yang dengan ini maka akan jelas bagi setiap orang dari mereka, akan jelas na'am bahwasanya setiap dari mereka laisu min ahli sabr, bukan dari ahli sabr. Penjelasan Allah ini menunjukkan bahwasannya Bani Israel laisu min ahli sabr, bahwasannya mereka laisu min ahli sabr, bukan orang yang bisa untuk bersabar. Wa makarimil akhlak, dan bukan dari orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, yang mulia. Wa ma'alil a'mal, dan bukan dari orang-orang yang memiliki amalan yang mulia. Yang diantara contohnya tadi, enggak sabar dengan nikmat yang lebih baik al-manna wa salwa, sehingga ingin mengganti dengan yang lebih rendah dari itu. Dan juga banyak yang lainnya dari kelakuan atau perbuatan Bani Israel terhadap Musa alaihi salatu wassalam. Penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala tentang kondisi dan keadaan pendahulu Bani Israel ini menjelaskan bahwa mereka itu bukan ahli sabar, bukan orang yang bisa untuk sabar, bukan orang yang na'am berakhlak mulia, dan bukan orang-orang yang memiliki amalan yang mulia. Fa idza kanat hadhihi halatus salafihim atau halatah salafihim, jika demikian kondisi pendahulu mereka, kondisi pendahulu Bani Israel, ma'a annal madhannata annahum awla wa arfa halatan mimman ba'dahum, bersamaan dengan mereka menduga atau mengira bahwasanya mereka lebih baik, lebih utama, lebih tinggi ya kondisinya daripada umat-umat setelah mereka. Fakaifa dhann bil mukhatabin, maka bagaimana lagi dengan kondisi dan keadaan Bani Israel yang diarahkan pembicaraan ini kepada mereka. Para mukhatabin itu Bani Israel yang diarahkan pembicaraan ini kepada mereka. Faham maksudnya? Nah, Bani Israel ya, pendahulu Bani Israel, mereka kondisinya seperti ini. Enggak sabaran, kemudian enggak, bukan yang memiliki akhlak yang mulia, bukan orang-orang yang memiliki amalan yang mulia, ya. Nah, namun mereka mengaku lebih utama, lebih tinggi, lebih baik kondisinya daripada umat-umat setelahnya. Ya. Nah, ini kondisi mereka, pendahulu Bani Israel. Maka bagaimana lagi dengan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang turun Al-Quran kepada mereka? Nah, kondisi salafnya aja seperti ini, pendahulunya seperti ini. Maka bagaimana dengan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian waminha, dan diantaranya juga diantara faidah bahwa perbuatan pendahulu Bani Israel itu dinisbahkan ya kepada perbuatan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha diantaranya anna ni'matullah 'alal mutaqaddimin minhum nikmatun wasilatun ilal mutaakhirin. Di antara faedahnya adalah bahwasannya nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang terdahulu dari Bani Israel itu adalah juga nikmat yang sampai kepada orang-orang yang belakangan dari Bani Israel. Wa ni'matu 'alal aba ni'matun 'alal abna, dan nikmat yang Allah berikan kepada para bapak-bapak, orang tua, itu juga nikmat yang sampai atau diberikan kepada para anak-anak keturunannya. Fakhutibu biha, sehingga mereka atau arah pembicaraan ini kepada mereka. Sehingga arah pembicaraan ini juga kepada mereka. Mereka yang menjadi mukhatab. Li'annaha ni'amun tashmaluhum wa ta'ummuhum. Karena nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat-nikmat yang mencakup mereka juga dan meliputi mereka juga. Ya. Walaupun itu turunnya pada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa. Tapi nikmat itu juga mencakup Bani Israel yang hidup setelahnya. Sehingga jika kondisinya seperti ini, sehingga enggak bingung lagi. Enggak bingung ketika dikatakan di sini wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian, siapa yang diajak bicara? Hah? Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi, tapi setelahnya ya Musa, wahai Musa, ya kami enggak sabar dengan satu makanan al-manna wa salwa. Ya, pengen yang ini, pengen yang itu. Ya Musa, wahai Musa. Berarti ini apa? Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Nah, tetapi dikatakan sih wa'id kultum, ketika kalian, wahai Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kalian mengatakan wahai Musa, padahal ini perbuatan pendahulu mereka. Ya demikian, karena sebabnya tadi. Di antaranya tadi yang pertama, kemudian yang kedua. Nah. Yang pertama tadi karena Bani Israel mereka merasa suci, merasa benar dan merasa lebih utama daripada Muhammad dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjelaskan bagaimana kondisi pendahulunya. Ya, pendahulunya seperti ini. Maka apalagi yang setelahnya. Nah, yang masih bersikukuh dengan agama pendahulunya. Ya, bersikukuh dengan kekeliruan. Ya. Yang kedua tadi apa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada pendahulu itu adalah nikmat yang sampai kepada orang yang belakangan. Nikmat kepada orang tua, aba, bapak, itu nikmat yang sampai kepada anak. Nah, dan seterusnya, sehingga dinisbahkanlah kepada mereka Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nikmat-nikmat tersebut juga meliputi mereka dan mencakup mereka. Wa minha, dan di antaranya anal khitab lahum bi af'ali ghairihim, bahwasannya al-khitab lahum, arah pembicaraan kepada mereka Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kelakuan tersebut, perbuatan tersebut adalah perbuatan selain mereka, perbuatan orang lain, itu perbuatan pendahulunya. Mereka yang dikhitab, yang diarahkan dalam pembicaraan, padahal perbuatannya adalah pendahulunya, perbuatan orang lain. Mimma yadullu, ini menunjukkan Ala annal ummatal mujtami'ata ala dinin, bahwasanya umat yang bersatu di atas agama, satu keyakinan, tatakafalu wa tatasa'adu. Mereka saling menanggung dan saling menopang. Karena satu agama, satu keyakinan. Ala masalihiha, mereka saling menanggung dan saling menopang atas kemaslahatan. Kemaslahatan na'am umat tersebut. Hatta ka'anna mutaqaddimahum wa mutaakhirahum fi waqtin wahid. Sehingga seolah-olah orang yang terdahulu dengan orang yang belakangan hidup dalam satu waktu. Karena mereka bersatu dalam satu agama. Sehingga seolah-olah yang pendahulunya dengan yang terakhirnya dalam satu waktu. Wa ka'annal haditsa min ba'dihim haditsan minal jami'. Dan seakan-akan atau seolah-olah kejadian yang dilakukan sebagian mereka itu adalah kejadian yang dilakukan oleh semuanya. Nah, kejadian tadi, perbuatan tadi dilakukan oleh siapa? Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa. Karena ya Musa, wahai Musa, dan seterusnya. Nah, kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh sebagian mereka, yaitu Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa, itu juga perbuatan minal jami' yang dilakukan oleh semuanya, mencakup yang hidup Bani Israel pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka saling menopang, saling menanggung atas kemaslahatan. Kemaslahatan enam umat tersebut, umat Bani Israel yang bersatu di atas agama. Li'anna ma ya'maluhu ba'duhum minal khair ya'udu bimaslahatil jami'. Karena perbuatan kebaikan yang dilakukan sebagian Bani Israel itu kembali kebaikannya dan maslahatnya kepada semuanya. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh sebagian mereka itu kembali maslahatnya kepada semua mereka. Kembali kepada mereka seluruhnya. Dan wa ma ya'maluhu min asyarr ya'udu bi dararil jami'. Keburukan yang dilakukan oleh sebagian dari mereka itu kembali, nah, mudorotnya juga kepada mereka semuanya. Jadi kemudorotan atau kejelekan, keburukan dilakukan sebagian, mudorotnya itu kembali ke semuanya. Kebaikan yang mereka lakukan atau yang dilakukan oleh sebagian mereka kembali ke semuanya kebaikannya, maslahatnya. Demikian pula kejelekan dan keburukan dilakukan sebagian mereka, ya, itu mudorotnya kembali kepada semuanya. Karena mereka berada di atas agama yang satu. Wa minha, dan diantaranya, anna af'alahum aktsaruha lam yunkiruha. Di antara sebab perbuatan Bani Israel terdahulu, ya, itu dinisbahkan kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu Al-Quran turun, ya, kepada mereka. Karena perbuatan-perbuatan mereka, ya, perbuatan-perbuatan dilakukan oleh Bani Israel pada zaman Nabi Musa, Bani Israel yang terdahulu, itu mayoritasnya tidak diingkari oleh Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengingkari, menyetujui, akhirnya disamakan. Waradhi bil ma'siyah syarikun lil 'asi. Orang yang rido dengan suatu kemaksiatan, maka dia bersyarikat dengan kemaksiatan tersebut. Orang yang rido, ya, dengan satu kemaksiatan, walaupun dia enggak melakukannya, maka dia berserikat dengan kemaksiatan tersebut. Nah, seperti Bani Israel tadi. Siapa yang melakukan perbuatan tadi? Pendahulunya, ya. Nah, kemudian Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak keturunan mereka ridho dengan pendahulunya. Maka syarikun dengan mereka, berserikat dengan mereka, dengan pendahulunya. Ar-radi bil ma'siyah syarikun lil 'asi. Orang yang ridho dengan satu kemaksiatan, maka dia berserikat dengan orang yang berbuat kemaksiatan tersebut. Ila ghairi dzalika minal hikami allati la ya'lamuha illallah, dan yang lainnya dari hikmah-hikmah dan faedah-faedah yang banyak yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, selesai dari penjelasan ayat yang ke-61 dari surah Al-Baqarah. Nah. Wa idh kuntum ya Musa lan nasbiru ala tu'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardu min bakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha ila akhiril ayat. Nah. Baik, satu ayat demi satu ayat ya. Nah, kita pelajari, kita bahas, kita baca, kita fahami ya. Nah, biiznillah ya, akan menjadi berkah ya. Daripada sekali banyak ya, tetapi kita tidak memahaminya. Nah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ya, kebiasaan mereka tidak berpindah dari satu ayat ke ayat berikutnya sampai mereka faham, mengerti ya, dengan ayat tersebut baru pindah ke ayat yang berikutnya. Nah, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk mengikuti metode dan cara mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan, satu ayat, dua ayat, dan seterusnya. Nah, dan kita niatkan sampai selesai ya. Kita niatkan sampai selesai. Nah, walaupun ini baru ayat yang ke-61 ya, masih ribuan ayat lagi. Cuman kita niatkan sampai selesai, sehingga mudah-mudahan jika kita meninggal dalam keadaan belum selesai, mudah-mudahan pahalanya pahala sampai selesai. Nah, innamal a'malu binniyah. Nah. Taib. Dan juga dalam rangka untuk mencari kemuliaan yang disebutkan di dalam Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan majelis ini termasuk naam yang tersebut di dalam hadis. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbaik. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Naam, kitab dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada ayat yang ke-62 dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.